Gue enjoy sih, gue suka banget lagu-lagu kayak gini. Oh gitu ya? Ya bener maksudnya sih. Oke gak? Oke, okay. Gue emang beneran suka kayak lagu. Eh.